Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini semakin membuat kita menjadi jiwa kita menjadi lebih peka, semangat kita semakin meninggi, dan wawasan kita semakin bertambah luas dan terbuka, sehingga akhirnya kita semakin menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita untuk tampil menjadi orang-orang yang mampu memakmurkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sudah sampai ke ayat 96, masih bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi fartanda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'qub, tidakkah saya katakan kepadamu bahwa saya mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Para pendengar rahimakumullah, kisah di ayat 96 ini semakin menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut. Karena setelah berbagai penderitaan yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, rasa kehilangan yang begitu mendalam, kemudian sikap dari anak-anaknya yang lain yang tidak begitu perhatian terhadap orang tuanya, datanglah kemudian bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah diucapkan oleh Nabi Ya'qub sebelumnya, bahwa ketika dia mengalami kesusahan, bantuan Allah sudah semakin dekat, dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 96 ini. Falamma anja'al bashiru, maka tatkala tiba pembawa kabar gembira itu. Siapakah yang membawa kabar gembira ini? Di dalam penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi disebutkan bahwa saudara yang tertua yang sebelumnya bertekad untuk tidak pulang karena merasa malu tidak dapat memenuhi janji kepada orang tuanya dan tetap untuk mencari Bunyamin atau menyelamatkan Bunyamin, akhirnya pulang, dan ini sangat menyenangkan hati Nabi Ya'qub alaihissalam. Di dalam ayat ini dikatakan ja'al bashiru, datang kabar gembira, datang sesuatu yang mampu menghibur hati Nabi Ya'qub alaihissalam. Alqahu ala wajhihi fartadda basira, maka kemudian baju Nabi Yusuf yang sudah tercium aromanya oleh Nabi Ya'qub dalam jarak yang cukup sangat jauh itu kemudian diserahkan dan disapukan ke matanya. Dan yang menarik adalah bahwa ternyata kesulitan melihat yang dialami oleh Nabi Ya'qub itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya keterangan ayat ini saja yang menggambarkan betapa Allah dengan kekuasaannya mampu berbuat sekehendak hatinya, mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita walaupun itu sudah sangat begitu parah. Di dalam kisah Nabi Ayyub alaihissalam juga digambarkan bagaimana haza muqtasalum baridun wa syarab. Ini adalah air yang dingin yang harus kamu mandikan untuk mengobati penyakit kamu. Dan ternyata penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam sembuh secara total tanpa meninggalkan bekas-bekas atau bau-bau yang tidak sedap. Subhanallah, apa yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam dalam apa yang terjadi pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surat Yusuf ini menjadikan kita sebenarnya harus yakin bahwa begitulah Allah dengan kekuasaannya, dan jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyembuhkan segala sesuatu dan berbuat sekehendak hatinya. Di dalam ayat ini juga disebutkan bagaimana kemudian salah satu faktor penyebab ke sembuhan Nabi Ya'qub alaihissalam adalah ketika ja'al basyiru, ya, datang berita gembira dan ini membuat hati Nabi Ya'qub alaihissalam menjadi senang. Artinya apa? Ketika seseorang berada dalam kondisi gembira, maka penyakit yang dideritanya akan tersembuhkan. Ketika seseorang berada pada kondisi senang, jiwanya itu lapang dan merasa sangat ceria, maka segala persoalan di dalam kehidupan ini tidak berat baginya. Oleh karena itu, tidak berat untuk menyembuhkan diri kita. Cukup dengan satu kata kunci, mencobalah untuk membahagiakan diri, menyenangkan hati, itu akan mampu membuat kita tersembuhkan dari berbagai penyakit yang kita derita dan akan mampu membuat kita semakin yakin untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan ini. Dan untuk menyenangkan hati itu, banyak cara yang bisa dilakukan. Oleh karena itulah mengapa syariat mengajarkan kepada kita untuk salat, untuk berpuasa di bulan Ramadan dan ini, itu adalah hiburan bagi hati kita, merasakan rasa yang begitu menyenangkan. Terutama di bulan Ramadan ini, mungkin hampir tidak ada orang yang tidak merasa senang, ya. Semua senang, ya. Pegawai di kantor bisa tidak terlalu ketat kerjanya, anak-anak sekolahnya mungkin tidak terlalu ada lebih banyak waktu liburnya, ya. Mereka juga memikirkan bagaimana menghadapi hari raya dengan baju baru. Bahkan setiap harinya ketika akan berbuka, setiap orang merasa sangat gembira dan berbahagia, ya. Jam 2 siang sudah ada orang yang keliling-keliling kesana kemari merasakan kebahagiaan sebelum dia menikmati berbuka puasa. Semuanya bergembira dan ini adalah salah satu syariat Allah agar kita mampu merasa menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa tenang. Sekali lagi, memang dibuktikan bahwa bulan puasa akan mampu menyembuhkan berbagai penyakit, tidak hanya puasanya saja tetapi rasa gembira yang ada di dalam jiwa kita. Bersama kita studio ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik dari ayat 96 ini dimulai dari kata-kata al-bashir, kabar gembira. Jadi ada orang yang membawa kabar gembira sebelum dia meletakkan baju ke wajah Nabi Ya'qub. Kabar gembiranya apa? Jadi sebenarnya kabar gembira itu menjadi momen yang paling penting, pesan yang disampaikannya bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Kabar gembira itu tentu saja menggegerkan keluarga besar di mana Nabi Ya'qub hidup bersama dengan mereka. Nabi Yusuf masih hidup adalah kata kunci sehingga Nabi Ya'qub berkata, "Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun?" Tidakkah saya pernah berkata kepada kalian bahwa saya mengetahui dari Allah apa yang kamu sekalian tidak mengetahuinya? Nabi Ya'qub yakin betul Nabi Yusuf masih hidup dan berita gembira itu menegaskan bahwa pernyataan Nabi Ya'qub benar dan pernyataan para keluarganya akhirnya salah. Salah karena apa? Karena datangnya berita yang baru. Dulu bagaimana? Dulu pernyataan mereka juga benar. Sehingga datanglah hukum yang baru yang menapis dan menggugurkan pernyataan yang lama. Itulah informasi yang didapat manusia, banyak sekali prediksi yang akhirnya salah, hipotesa yang akhirnya salah, teori yang akhirnya salah, karena ada ilmu penelitian yang lebih mapan dan lebih akurat. Dan apakah yang dulu itu dikatakan telah menyesatkan? Boleh jadi bisa menyesatkan, tetapi pada masa dahulu boleh jadi juga bisa mendatangkan manfaat, sehingga datang peraturan yang baru yang lebih bermanfaat dan lebih akurat dan lebih terpercaya. Inilah gambaran al-bashir, kabar gembira bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Kemudian seperti kata Ustaz Perdana tadi, kabar gembira itu membuat hati menjadi riang sehingga tubuh pun bisa menjadi lebih sehat. Sebagaimana disebutkan di sini, fartadda basyira, sekali lagi basor, bukan basor tapi basir. Nabi Ya'qub melihat dan dengan adanya baju ini dia bertambah melihat. Basyiran, maha melihat, berarti sebelumnya masih melihat, sekarang lebih melihat lagi. Boleh jadi melihat dengan mata hatinya karena dulu dia mengetahui dari Allah itu hidup, Nabi Yusuf itu hidup, sekarang perkataan mata hatinya lebih jelas lagi, benarlah apa yang dia prediksikan yang didapatkannya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini stres itu bisa menambah penyakit dan beban dalam hidup ini. Ada suatu kisah seorang ibu hamil yang hendak dioperasi sesar, ketika melihat darah dia menjadi stres, begitu stres. Seharusnya operasinya berjalan setengah jam, karena stresnya dan mengeluarkan darah yang banyak sehingga operasi itu berjalan 4 jam. Begitulah kehidupan ini tidak harus dilakukan, tidak harus dilalui dengan stres dan beban kehidupan yang berat, tetapi cobalah rileks seperti kata Ustaz Perdana, dengan sholat, dengan puasa, atau dengan membaca Al-Quran sebagaimana yang kita lakukan tadarus setiap subuh di Radio Republik Indonesia kesayangan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari bagian Al-Qur'an itu sebagai wujud penawar dan kasih kepada orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khosara. Orang yang tidak mau meraih membaca Al-Qur'an itu berarti dia telah menzalimi dirinya, dan orang yang telah menzalimi dirinya tidak akan meraih apa-apa di dalam kehidupan ini kecuali kerugian. Arti minal Quran, ada juga yang mengatakan Al-Fatihah. Makanya kami di antara tim Safir Al-Azhar begitu ada masalah selalu mengucapkan Al-Fatihah. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu sebagian mengatakan minal Quran, bacalah Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah ada syifa, ada obat, dan ada rahmah, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, melakukan tadarus, membuat kita lebih optimis dan lebih cerah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa yang pertama, hendaklah kita mencoba untuk membuat jiwa kita tetap tenang, gembira, karena itu akan sangat memberikan dampak positif baik secara kejiwaan maupun bagi kesehatan kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus terus kita kokohkan di dalam kehidupan kita. Karena semakin kokoh dan yakin kita kepada Allah, maka kita akan memandang hidup ini semakin bersemangat dan juga semakin optimis. Sebaliknya, pada saat keyakinan itu akan semakin kurang dan banyak mempertanyakan segala sesuatu dalam batas-batas kekuatan kita, ruang lingkup kekuasaan Allah, maka akan membuat hidup kita akan menjadi sangat sempit dan kita akan semakin kesulitan. Ini saja yang dapat kita pahami dari keterangan ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita jalani bulan puasa ini dengan hati yang ceria dan yang gembira. Mari kita berusaha untuk mewujudkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sehat bagi kita, tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara mental dan juga kejiwaan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.